إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan akhir pembahasan tentang Al-Hajrul Jamil, Was-Safhul Jamil dan As-Sabrul Jamil. Bahasan tentang hijrah yang indah, maaf yang indah, serta kesabaran yang indah. Bagaimana hijrah yang indah adalah meninggalkan tanpa membuat gangguan, meninggalkan tanpa menyisakan kepedihan, gangguan. As-Safhul Jamil adalah maaf tanpa cercaan, sementara As-Sabrul Jamil adalah kesabaran tanpa keluhan kepada makhluk. Kemudian di akhir pembahasan beliau menegaskan bahwa adapun keluhan kepada pencipta makhluk, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak bertentangan dengan as-sabrul jamil, sabar yang indah itu. Karena itu keduanya datang dari Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Beliau menyatakan fasabrun jamil. Beliau memilih kesabaran yang indah, tapi bersamaan dengan itu tetap beliau merasakan kepedihan, kesedihan, tetapi beliau hanya mengeluhkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pula yang mengatakan innama ashku batti wa huzni ila Allah. Tidaklah saya keluhkan keluhan dan kesedihanku kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akhir pembahasan. Selanjutnya berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah taala, "Wa kana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yaqra fi al-fajr bi surati Yunus wa Yusuf wal Nahl. Famarra bi hadhihi al-ayati fi qira'atihi fabaka hatta sumi'a nasyijuhu min akhiris sufuf. Dan adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu membaca al-fajr dalam salat subuh. Beliau baca surah Yunus, surah Yusuf, An-Nahl. Kala beliau melewati ayat ini, ini ayat yang menjelaskan tentang ajrul jamil, sabhul jamil, dan sabrul jamil. Ketika beliau melewati ayat ini dalam bacaan beliau, beliau radhiyallahu anhu menangis sampai terdengar isak tangisnya di akhir saf. Ini menunjukkan bahwa tiga perkara ini adalah tiga perkara yang betul-betul mendapatkan perhatian dari as-salaf. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengingatkan kita akan tiga hal ini. Sebab kadang orang meninggalkan sesuatu, iya, tidak meninggalkannya kecuali harus membuat pukulan, hantaman pada sesuatu yang ditinggalkan itu, agar supaya dia puas dalam meninggalkannya. Atau ada orang, dia maafkan, iya, dia maafkan tetapi disertai dengan cemooh, cercaan, atau yang semacam itu. Baik, atau ada orang yang bersabar, iya, dia mampu menahan sakit penderitaan yang dialami, tetapi disertai dengan keluhan kepada makhluk. Baik, selanjutnya wa min du'a'i Musa, sebelumnya hubungan pemaparan tiga perkara itu dengan asal pembahasan kita itu sama. Tiga perkara ini adalah merupakan jenjang-jenjang yang sangat tinggi dari jenjang penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hubungannya lebih dekat pada kalimat as-sabrul jamil. Iya, kesabaran yang indah yang betul-betul tidak tersentuh keluhan kepada makhluk, dan keluhan pada makhluk inilah yang menjadi titik pembahasan awal kita sehubungan dengan meminta kepada makhluk yang disertai dengan merendah, iya, dan yang semisal itu. Dan terlewat pula terangan sebelumnya, iya, tentang permintaan yang boleh, iya. Beliau selanjutnya wa min du'a'i Musa alaihi salam, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa bikal mustaghath wa alaikat tuklan wa la hawla wa la quwwata illa bik. Di antara doa Nabi Musa alaihi salatu wassalam, hanya riwayat ini oleh pentahkik mengatakan sepertinya dari riwayat Israiliyat. Kita baca pada doa beliau, beliau mengatakan Allahumma lakal hamdu, ya Allah hanya kepadamu segala pujian, wa ilaikal mushtaka, dan hanya kepadamu al-mushtaka, iya, tempat mengadu, wa antal musta'an, dan hanya engkau lah tempat meminta pertolongan, wa bikal mustaghath, dan hanya denganmu memohon keselamatan dari bahaya, wa alaikat tuqlan, dan hanya kepadamu ketawakalan dan penyandaran, wa la hawla wa la quwwata illa bik, tiada daya dan tiada kekuatan kecuali hanya denganmu. Walaupun kalau kita lihat setiap kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan seluruhnya mempunyai pendukung di dalamnya. Titik pembahasannya pada kalimat wa ilaikal mushtaka. Wa ilaikal mushtaka, dan hanya kepadamu al mushtaka, ya, tempat mengadu. Wa fi du'a alladhi da'a bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam lamma fa'ala bihi ahlu Ta'if ma fa'alu. Dan dalam doa yang Nabi SAW baca tak kala penduduk Ta'if memperlakukan Nabi SAW apa yang mereka telah perlakukan kepada beliau SAW. Doa yang panjang ini dalam konteks ini mursal. Penduduk Ta'if adalah penduduk yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mendakwai penduduk Mekah, tapi justru penentangan yang semakin menjadi, maka penduduk Ta'if, Nabi sallam mendatangi penduduk Ta'if untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka, tetapi justru Nabi sallam disambut dengan penghinaan, disambut dengan wanita-wanita dan anak-anak untuk dilempar dengan kotoran dan yang semacam itu. Nabi sallam kembali dari Ta'if dalam keadaan penuh dengan gundah gulana, atau Nabi sallam kembali dalam keadaan sedih yang sangat. Bahkan dalam riwayat yang sahih, Nabi sallam menjelaskan bahwa dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa kondisi Nabi sallam yang paling dirasa paling pedih ini sehabis dari Ta'if ini. Sehabis dari Ta'if ini. Nabi berjalan sampai tidak mengetahui sudah sampai di mana beliau berjalan. Beliau nanti sadar ketika diseru, dipanggil dari atas langit. Ternyata Jibril alaihi salatu wassalam menawarkan kepada beliau, berikan salam kepada beliau, dan menjelaskan bahwa ini ada malaikat gunung ingin berbicara. Malaikat gunung berbicara dan menawarkan, menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberi izin kepada saya jika engkau meminta agar supaya saya hantamkan, angkat gunung ini dan hantamkan kepada mereka, maka saya akan lakukan. Beliau sallam tidak menerima hal itu, justru yang beliau lakukan, beliau mengatakan, arju minallah ayyukhrija min aslabihim may ya'budullaha wa la yushriku bihi syai'a. Kata beliau sallam, saya masih mengharapkan keluar dari turunan-turunan mereka yang menyembah Allah dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun juga. Lihat kesabaran beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam dakwah. Ketegaran beliau sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah, dalam melihat penentangan, tidak adanya penerimaan, lambatnya penerimaan apa yang semacam itu pada umat Islam, pada umat dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini doa yang akan disampaikan bukan doa ini, doa yang lain. Apa doa atau lain kisahnya itu? Ini doanya mursal. Kalau yang tadi seingat saya hadisnya sangat kuat. Disebutkan dalam salah satu kitab sahih sirah. Baik. Lihat doanya. Sebagian ulama menguatkan doa ini. Sebab walaupun mursal, tetapi dalam sirah melihat beberapa mursal itu dengan beberapa tinjauan dikuatkan. Nabi mengatakan sebagaimana yang diukil dalam doa ini, dalam hadis ini, Allahumma ilaika ashku da'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi Allahumma ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin malaktahu amri illam yakum bika ghadabun alayya fala ubali ghayra anna afiyataka awsa'u li a'udhu bi nuri wajhika alladhi ashraqat bihi adh-dhulumat wa salafa 'alayhi amru ad-dunya wal akhirah ayanzila bi yanzila a'udhu ya ayanzila bi sakhatuk aw yahilla 'alayya ghadabuk laka al-'utba hatta tarda fala haula wala quwwata illa billah. Dalam sebagian riwayat, la haula wala quwwata illa bik. Allah, hanya kepadamu saya meminta. Hanya kepadamu ashku. Perhatikan. Hanya kepadamu saya mengeluhkan lemahnya kekuatanku. Di sini inti pembahasannya. Bahwa doa ini, keluhan Nabi SAW kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keluhan beliau SAW kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syakawah. Syakawah, keluhan. Lemahnya kekuatanku, sedikitnya berdayaanku, dan rendahnya saya di hadapan manusia. Wahai yang maha merahmati, engkau lah Rabbnya orang-orang yang lemah. Engkau adalah Rabbku. Allahumma, sungguh Allahumma ya Allah, kepada siapa kamu wakilkan saya? Kepada orang yang jauh atau kepada musuh yang kamu kuasakan dia terhadap urusanku kah? Jika engkau tidak marah kepadaku, maka saya tidak peduli. Hanya saja maafmu lebih luas untukku. Saya meminta kepada engkau, meminta perlindungan dengan cahaya wajah engkau yang menerangi segala kegelapan, yang perkara dunia dan akhirat baik atasnya. Saya meminta supaya engkau melindungi, menjaga dari turunnya murkamu kepadaku dan dihalalkannya marahmu atasku. Hanya kepadamu keluhan-keluhan sampai engkau ridha, dan tiada daya dan kekuatan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam sebagian riwayat, kecuali hanya kepada engkau. Baik. Inti pembahasan dengan penyebutan dua doa ini, bahwa Nabi-Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana Nabi Ya'qub, itu mereka juga merasakan kepedihan. Mereka merasakan kepedihan yang dengannya mereka mengeluh, tapi keluhan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tidak bertentangan dengan kesabaran. Tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesabaran, bahkan kesabaran yang indah. Selanjutnya kata beliau, wa kullama qawiya tama'ul 'abdi fi fadlillahi wa rahmatihi wa raja'ihi liqada'i hajatihi wa daf'i daruratihi qawiyat 'ubudiyyatuhu lah wa hurriyyatuhu mimma siwa. Fakama anna ma'ahu fil makhluq yujibu 'ubudiyyatahu lahu fayasuhu minhu yujibu ghina qalbihi anhu kama qil istaghni 'amman syi'ta takun nadhira wa afdil 'ala man syi'ta takun amira واحتج إلى من شئت تكن أسيرا فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له. Beliau rahimahullah ta'ala, tiap bertambah kekuatan tamak hamba keinginan hamba terhadap keutamaan Allah Subhanahu wa taala, terhadap rahmatnya, harapannya semakin kuat terhadap ditunaikannya hajatnya, dan semakin kuat terhadap terangkatnya segala keperluannya, maka akan semakin kuat penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang beliau hubungkan antara tamak itu, raja itu, dengan ubudiyah. Iya, hubungannya yang sangat kuat. Bertambahnya tamak, bertambahnya raja, langsung boleh jelaskan tamak terhadap apa? Tamaknya keinginan. Kalau kita bahasakan kasar, kerakusan. Iya, tamak itu ingin, betul-betul ingin. Iya. Keinginan hamba yang betul-betul terhadap keutamaan Allah, terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar supaya hajatnya diberi, dan keinginan supaya terangkat darar-darar, ya, perkara-perkara yang sangat diinginkan agar supaya terangkat. Kapan hal ini semakin bertambah, maka semakin bertambah penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wahurriyatuhu mimma siwa, bersamaan dengan itu akan semakin merdeka dia dari ketergantungan kepada siapapun juga selain Allah Subhanahu wa taala. Bergandengan ya? Iya. Bertambah penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertambah hurriyahnya, kemerdekaannya dia dari ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ingat asal pembahasan kita, ketergantungan terhadap apa? Harta, kekuasaan, wanita, gambar-gambar, penampilan-penampilan, sesuatu yang mengikat hati. Iya. Yang kemudian lahir ridha karenanya, benci karenanya. Iya. In a'ti yaradhiya wa in lam yu'ta lam yarda. Jika diberi dia ridha, jika tidak dia tidak ridha. Iya. Ini penghambat. Siapa yang memberikan ininya kepada selain Allah, kepada harta, kepada seseorang, maka itu artinya dia telah terhambakan padanya. Sedikit banyaknya disesuaikan dengan kekuatan ketergantungan. Ini semakin menghubungkan. Sebab kekuatan harapan Allah Subhanahu wa taala adalah kekuatan penghambaan kepadanya, dan semakin jauh dari penghambaan kepada makhluk. Sebagaimana kata beliau, tamaknya hamba, keinginan kuat hamba fil makhluk, pada apa yang ada pada makhluk, ini juga apa? Yujibu, mengharuskan ubudiyatahlah, mengharuskan adanya penghambaan kepada makhluk itu. Hingga ya'su, lawannya tamak. Ya'su, putus asa dari apa yang ada pada makhluk ini. Yujibu, pasti akan melahirkan ghina qalbihi an, ghina, kecukupan hatinya darinya. Ini benar. Dan sangat jitu hal ini. Orang ketika semakin mengharap dan mengharap sesuatu kepada seseorang, ini akan melahirkan penghambaan kepadanya. Jadi ketika sampai dalam bentuk ridha terhadapnya, benci dan terhadap perkara itu. Harapannya terhadap proyek itu, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Ini akan melahirkan penghambaan kepadanya. Tapi kapan dia ya'as, putus asa terhadapnya? Tidak ada lagi. Saya tidak harapkan lagi. Dia putus. Makanya apa? Akan melahirkan ghina, kekayaan di dalam hatinya. Akan melahirkan ghina di dalam hatinya. Sebagaimana perkataan, istaghni amman syi'ta takun nadhira. Merasa cukuplah terhadap siapapun yang kamu kehendaki, maka kamu akan seimbang dengannya, setara dengannya. Wa afdil amman syi'ta takun amira. Beri keutamaan, beri keutamaan kepada siapapun yang kamu inginkan, maka kamu akan jadi amirnya. Kamu akan menguasai dia. Kalau keutamaan demi keutamaan kamu beri kepadanya. Kemudian wahtaj ila man syi'ta takun asira, dan berhajatlah kepada siapapun yang kamu inginkan, maka pasti kamu akan menjadi budaknya. Jadi, kamu akan menjadi budaknya. Demikian pula kata beliau, tamaknya hamba, iya, hajatnya hamba kepada Tuhannya, harapan hamba kepada Tuhannya, ini betul-betul mengharuskan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iradu qalbihi 'ani talabi min Allah war raja'i lah yujibu insirafa qalbihi 'an al-'ubudiyyati lillah. La siyama man kana yarju al-makhluq wa la yarju al-khaliq bihaytu yakunu qalbuhu mu'tamidan imma ala ri'asatihi wa junudihi wa atba'ihi wa mamalikihi wa imma ala ahlihi wa isda' wa asdiqa'ihi wa imma ala amwalihi wa dakhairihi wa imma ala sadatihi wa kubara'ihi kamalikihi wa malikihi wa syekhihi wa makhdumihi wa ghairihim mimman huwa qadamat aw yamut. قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. كل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا لهم متصرفا بهم فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر. Kata beliau rahimahullahu taala, tamaknya hamba kepada Tuhannya, harapan hamba kepada Allah, ini pasti melahirkan penghambaan kepadanya dan berpalingnya hati dari meminta kepada Allah, meminta, berpalingnya hati dari meminta, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ini mengharuskan terpalingkannya hati dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Cermati pembahasannya. Harapan, permintaan, tamak kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengharuskan ubudiyah. Agar supaya kita memahami, ada jenis harapan, ada jenis permintaan. Iya, yang melahirkan ubudiyah ketika diarahkan juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, berpalingnya hamba dari meminta kepada Allah, berpalingnya hati dari mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ini mengharuskan berpalingnya hati dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Baik, terkhusus terhadap orang yang memang harapannya sudah kepada makhluk, tidak lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya justru sudah tergantung kepada makhluk, tidak meminta dan tidak mengharap lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi penghambaan yang mengerikan sudah. Di mana hatinya betul-betul tersandarkan sudah ala ri'asatihi. Dia tersandarkan di atas riasah, kepemimpinan. Mau dianggap dia yang berkuasa. Itu menjadi penyandaran dirinya. Sangat hebat kalau saya berada di atas. Sangat hebat kalau saya menjadi ininya. Atau terhadap junudi. Terhadap tentara-tentaranya. Atau terhadap pengikut-pengikutnya. Atau terhadap budak-budaknya. Ini bentuk pertama yang boleh sebutkan. Ketergantungan hati terhadap perkara-perkara ini yang menjadi apa? Menjadi jalur syaitan melahirkan, mewujudkan penghambaan kepada apa yang hati tergantung kepadanya. Riasa, kepemimpinan, pasukan, pengikut, budak-budak, pokoknya yang dia kuasai. Atau terhadap ahlihi wa asdiqa'i. Kata beliau, atau terhadap keluarganya, terhadap teman-teman dekatnya, artinya tergantung ke situ, atau terhadap harta-hartanya dan perhiasan-perhiasannya, atau terhadap pemimpin-pemimpinnya, orang-orang yang dia besarkan, yang di atas tadi, yang besar terhadap yang di bawah. Jadi sekarang yang di bawah terhadap yang di atas, hatinya tergantung kepada yang di atas, kepada orang-orang yang dia besarkan. Seperti apa? Maliknya, rajanya, atau pemilik dia, atau syekhnya dia. Yang menjadi tuannya dia, dia pembantu misalnya, tuannya, atau lain-lainnya. Yang jelas kata syekh, semua itu orang-orang yang telah meninggal atau yang akan meninggal, tidak akan lepas dari kata meninggal semuanya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada al-hayy yang maha hidup, alladzi la yamut, yang mana dia tidak akan pernah mati. Wasabbih bihamdi, dan sucikan Allah dengan terus memujinya. Wa kafadihi bidunubi ibadihi khabira, dan cukuplah Allah, cukuplah dengannya terhadap dosa-dosa hambanya, khabira, sebagai yang maha mengetahui. Ini beliau paparkan sehubungan dengan pemaparan hal yang hati tergantung kepadanya. Beliau ingatkan bahwa semuanya mati dan akan mati. Semuanya mati dan akan mati. Kalau kita kenal sifat ini, mati dan akan mati, maka itu artinya apa? Harusnya ketergantungan itu kita gugurkan. Sebab ketergantungan itu karena menginginkan sesuatu kan? Mana kita mengharapkan sesuatu kepada yang mati dan akan mati? Kita ingin bersandar harusnya kepada dia yang betul-betul tidak pernah mengenal kematian, yang maha hidup dengan kesempurnaan hidup yang tiada tandingannya. Karena itulah Allah perintahkan bertakwal, bertakwa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan menyebutkan sifat Allah sebagai yang maha hidup. Ini yang beliau sebutkan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Maka bertawakkallah, bersandarlah, gantungkan hati hanya kepada yang maha hidup, yang tidak akan pernah meninggal. Wasabbih bihamdi, sucikan dia dengan terus memujinya. Cukuplah dia, wa kafa bidunubi ibadihi khabira, cukuplah dia terhadap dosa-dosa hambanya, sebagai yang maha mengetahui. Wa kullu man allafa qalbahu bil makhluqin ayansuru aw yarzuqu aw ayyahdu khada'a qalbuhu lahum wa sara fihi min al-'ubudiyyati lahum biqadri dhalik wa in kana fi adh-dhahiri amiran lahum mudabbiran lahum mutasarrifan bihim. Kata beliau, semua yang hatinya, semua orang yang telah mengikatkan hatinya kepada makhluk dalam bentuk apa ikatannya? Ayan suruh, menolong, atau memberinya rezeki, atau memberinya hidayah, petunjuk, maka pasti hatinya akan tunduk kepadanya dan akan terarahkan kepadanya jenis dari ubudiyah sesuai dengan kadar keterikatan hati itu. Perhatikan, wujud dari ubudiyah, dari adanya ketergantungan ini, disisikan dengan kadar ikatan ketergantungan itu. Kalau di atas beliau menyebutkan ketergantungan hati kepada penguasa, tentara, pengikut, kepada keluarga, kepada kerabat. Sekarang beliau menyebutkan bentuknya. Dalam perkara apa ketergantungan hati kepada penguasa? Misalnya, dalam perkara apa ketergantungan hati kepada orang-orang yang dibesarkan, agar supaya mereka menolong? Ini ketergantungan dalam pertolongan, supaya mereka menolong, supaya mereka memberi rezeki. Misalnya kepada apa? Atasannya. Kapan hatinya tergantung kepada atasannya dalam bentuk supaya atasannya tambah gajinya, itu harapannya. Kapan terikat ke sana sudah, maka pasti ada nilai ubudiyah kepada atasannya sesuai dengan qadar, sesuai dengan kadar ketergantungan hati kepadanya. Sesuai dengan kadar ketergantungan hati kepadanya. Walaupun kata beliau, secara zahir dia adalah penguasa yang mengatur mereka dan penguasa yang mengatur mereka yang mengatur urusan mereka. Perhatikan ini. Kalau tadi saya contohkan dari atas ke bawah. Ini kata beliau, walaupun secara zahir dia adalah penguasa. Iya, penguasa dia. Terhadap orang yang dia kuasai, kapan hatinya tergantung? Untuk apa? Untuk ditolong oleh mereka. Iya. Mereka yang diandalkan dalam pertolongan, dalam bantuan. Hatinya tergantung kepada bawahannya. Iya. Kepada orang yang dikuasai. Maka ini terwujud padanya nilai penghambaan sesuai dengan kadar ketergantungan itu. Dengan kadar ketergantungan itu. Walaupun dia yang mengaturnya. Iya. Sebab yang menjadi ukuran adalah hakikatnya. Yaitu kembali kepada ketergantungan hati. Kata beliau, orang yang berakal memandang kepada hakikat sesuatu. Bukan kepada zahirnya. Bukan kepada apa yang nampak. Sebab yang nampak banyak sekali tipuan. Tapi kapan hakikatnya sama, maka sama hukumnya. Yang nampak dia adalah penguasa. Yang nampak dia adalah pemilik harta. Tapi ternyata, kenapa dia menjadi budak dari hamba-hambanya? Budak dari pengikut-pengikutnya. Kenapa justru dia menjadi budak dari harta yang dikuasai? Sebab hakikatnya telah terwujud. Yaitu apa? Terhambakannya hati. Terlewat sebelumnya, dua atau beberapa hari sebelumnya. Lihat itu. Kata beliau, ketika beliau menjelaskan tentang awal pembahasan, orang yang terikat hatinya dengan hartanya sampai ukurannya in u'tiya radiya wa in muni'a sakhit, jika diberi dia ridha, jika tidak dia marah. Iya, kata beliau, demikianlah keadaan orang yang terikat dengan kepemimpinan kekuasaan atau terikat dengan bentuk, gambar bentuk atau yang semisal itu dari hawa-hawa nafsunya. Jika dia peroleh, dia ridha. Jika tidak, dia marah. Ini kata beliau adalah hamba sesuatu yang menjadi kecenderungan hawa nafsunya itu. Hambanya kekuasaan. Iya, dia budak kekuasaan, dia budak gambar itu, dia budak harta itu. Wa huwa raqiqullah, dia adalah budaknya. Sebab apa? Idz riq wal ubudiyah, ini dia. Idz riq wal ubudiyah fil haqiqah huwa riqul qalbu wa ubudiyatuhu. Sebab ar-riq, perbudakan dan penghambaan yang sebenarnya adalah terbudak dan terhambakannya hati. Disitulah hakikat. Terhambakannya hati. Walaupun dia bilang, saya tidak anu saya. Saya yang kuasai, masa saya jadi budaknya. Tetapi hatinya gimana? Kita dan bencinya karena apa sudah? Kepada apa yang disuruhkan oleh sesuatu? Atau kepada perkara yang sudah merupakan kecenderungan hawanya. Ini sudah menjadi budak apa yang menjadi kecenderungannya. Jauh kata beliau. فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرا لها تتحكم فيه وتتصرف بما تريد وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها أو مالكها لكنه في الحقيقة هو أسيرها ومملوكها ولا سيما إذا درت بفقره إليها وإشقه لها وأنه لا يعتاد عنها بغيرها فإنها حينئذ تتحكم فيه تحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه بل أعظم فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن فإن من استعبد بدنه واسترق وأسر La yubali idza kana qalbuhu mustarihan min dhalika mutmainna bal yumkinuhu al-ihtiyalu fil khalas wa amma in kana al-qalbu alladhi huwa milkul jasim milkul jism aw alladhi huwa malikul jism raqiqan musta'badan mutayyaman li ghairillah fa hadha huwa ad-dhul wal asrul mahd wal 'ubudiyyatu ad-dalilatu limasta'bada al-qalba wa 'ubudiyyatu al-qalbi wa asruhu hiya allati tatarattabu 'alayha ath-thawabu wal 'iqab fa innal muslima law ashirahu kafir aw istaraqahu fajir bi ghairi haqq lam yadurruhu dhalika idza kana qa'iman bima yaqdiru 'alayhi min al-wajibat wa man ista'bada bihaqq إذا أدى حق الله وحق مواليه فله أجران ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان فلم يدره ذلك أما من استعبد قلبه فصار عبدا لله فصار عبدا لغير الله فهذا يدره ذلك ولو كان في الظاهر ملك الناس Al-hurriyatu hurriyatul qalb wal-ubudiyatu ubudiyatul qalb kama annal ghina ghina nafs kama qala an-nabiy sallam laysa al-ghina an kathratil 'arad innamal ghina ghina nafs. Beliau urai lebih jauh lagi. Si orang yang berakal melihat kepada hakikat perkara bukan kepada yang nampak saja. Orang lelaki jika hatinya terikat kepada wanita, walaupun wanita itu mubah, misalnya istrinya atau budaknya, kalau hatinya terikat kepadanya, hatinya akan tetap menjadi budak bagi wanita itu, dan wanita itu akan menjadi hakim atasnya. Dialah yang menguasai apa yang diinginkannya. Walaupun secara zahir dia adalah pemilik wanita itu, sebab dia adalah suaminya atau dia adalah tuannya, tetapi pada hakikatnya suami ini adalah budaknya, iya, tuan ini adalah budaknya. Terkhusus jika si wanita mengetahui bahwa si lelaki itu fakir terhadapnya, betul-betul perlu sama dia, cinta betul sama dia, bahwa si lelaki itu tidak bisa mengganti dia dengan yang lainnya. Iya. Kapan dia tahu, si wanita tahu, maka ketika itulah si wanita betul-betul akan menjadi hakim. Sebagaimana dia akan menghukumi si suami, sebagaimana seorang budak, apa, seorang tuan yang hama, yang sangat berkuasa, lagi zalim, memperlakukan budak-budaknya yang dikuasai. Iya. Mana dia tidak akan bisa lepas darinya. Kata beliau, lelaki yang seperti ini, tuan yang seperti ini tidak akan bisa lepas darinya. Bahkan ini lebih besar. Perbudakan semacam ini lebih besar. Walaupun dia tuannya, tapi dia ternyata budaknya juga. Dan perbudakan seperti ini lebih besar. Sebab apa? Perbudakan hati lebih besar daripada perbudakan badan. Terhambakannya hati lebih mengerikan daripada terhambakannya badan. Oke. Sekarang jadi budak dalam arti apa? Hatinya telah terhambakan, telah tunduk. Ini lebih mengerikan walaupun dia adalah tuannya. Ya, kata beliau, karena sungguh siapa yang badannya terhambakan, lihat, ada orang yang terhambakan badannya, artinya dia sebagai budak. Macam-macam sebabnya jadi budak. Dia dijual misalnya jadi budak, tertawan oleh musuh dijual jadi budak. Dia jadi budak. Tidak ada masalah bagi dia selama hatinya tetap tenang dari perbudakan. Hatinya tidak terikat terhadap tuannya. La yubali, tidak ada masalah bagi dia. Bal yumkinuhu al-ihtiyalu min fil khalas, bahkan memungkinkan bagi dia untuk melepaskan diri. Misalnya apa? Dia kerja, dia lakukan mukatabah. Iya, buat perjanjian dengan tuannya. Saya ingin membayar diri saya. Berapa? Jelas walaupun dia dalam tulisan dia adalah budak, yang seperti bukan budak sebenarnya. Sebab hatinya merdeka. Tidak dikuasai oleh tuannya. Tapi jika hati yang merupakan, jika hati yang merupakan penguasa jasad, dia menjadi budak. Dia yang terhambakan. Dia yang betul-betul tunduk kepada selain Allah. Inilah kerendahan yang sebenarnya. Inilah perbudakan yang murni. Inilah penghambaan yang betul-betul merendah. Sebab terhambakannya hati. Terhambakannya hati. Wa'ubdiyatul qalbi wa asruh. Jadi jawab kata beliau, penghambaan hati dan terbudaknya hati, inilah yang merupakan, ini menjadi hukum rentetan pahala dan siksaan. Hati yang dilihat. Adanya pahala dan siksaan, lihat penghambaan hati. Beliau kasih beberapa contoh. Satu, lihat. Seorang muslim kalau ditawan oleh seorang kafir. Ditawan oleh orang kafir. Hati jadi budak kan? Atau seorang muslim menjadi budak seorang fajir. Sama-sama muslim tapi orang muslim orang fajir. Jadi perbudak. Diperbudak bi ghairi haq, tanpa hak. Maka seperti ini tidak membahayakan dia. Selama dia tetap tegak melakukan kewajiban yang mampu dia lakukan. Sesuai dengan kemampuannya. Tidak membahayakan dia, dia menjadi budaknya orang kafir. Kenapa? Sebab hatinya tidak terikat. Ini kalau diperhambakan tidak hak. Demikian pula, mereka yang diperhambakan dengan hak. Dia diperhambakan dengan hak. Artinya apa? Dia sebagai budak itu benar. Sesuai dengan jalur yang benar. Budak. Kemudian dia tunaikan haknya Allah. Sebab dia hamba Allah. Dan dia tunaikan haknya mawalinya. Sebab dia sebagai budak. Dia lakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan sebagai budak. Maka baginya dua pahala. Orang merdeka hanya satu pahala. Jadi dia tidak punya. Penunaian amanah sesuai dengan tuannya. Baginya dua pahala. Ini sebagaimana sahih dari Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan lainnya dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Hadith Rasulullah SAW bersabda, "Salatatun yu'tawna ujurahunna marratain." Ada tiga yang diberi pahala dua kali. Yang pertama, rajulun kanat lahu amah fa ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha. Tumma a'taqaha fatazawwajaha. Pertama, seorang lelaki yang mempunyai budak wanita. Amah, budak wanita masih kecil. Dia didik. Dia ajar dengan sebaik-baik pengajaran. Kemudian setelah itu, dia merdekakan. Lalu dia nikahi. Sebagai budak, walaupun tidak dimerdekakan, dia sudah bisa nikahi. Dia sudah bisa melakukan hubungan suami istri. Tapi tidak. Dia didik. Kemudian dia merdekakan. Kemudian dia nikah. Dinikahi. Dan nanti nikah itu boleh. Kalau dia sudah merdeka. Pertuan terhadap budaknya bukan nikah. Kepemilikan. Kalau budak dengan sesama budak itu nikah. Bisa. Nikahkan. Diberi pahala dua kali. Yang kedua. Mamlukun a'ta haqqa rabbihi azza wa jal. Wa haqqa mawali. Budak, yang menyerahkan hak Rabbnya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba Allah, dia beribadah kepada Allah dan juga memenuhi haknya tuannya. Dia akan dibeli sama tuannya dengan jalur yang sah. Dia menjadi budak, dia beli sama tuannya. Dia harus penuhi, keinginan-keinginan tuannya, perintah-perintah tuannya. Dan kapan dia lari dari tuannya, dia dapat dosa yang sangat besar. Masuk ke dalam ancaman-ancaman yang besar. Tapi sebaliknya, kalau dia penuhi hak tuannya, maka dia dapat dua pahala. Baik, yang ketiga rajulun amana bi kitabihi wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Laki yang beriman dengan kitabnya. Dan ketika datang dakwah Rasulullah kepadanya, mereka dia pun beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diberi pahala dua kali. Baik. Titik pembahasan kita, dia budak. Perhatikan. Dia budak secara badan, tapi ternyata justru dapat pahala dua kali. Di atas, dia budak dan diperbudak secara tidak hak. Tapi bersamaan dengan itu tidak membahayakan dia diperbudaknya dengan tidak hak itu. Kalau yang kedua tadi, dia diperbudak dengan cara hak. Tapi bersamaan dengan diperbudaknya badan, dia tetap bisa dapat pahala dua kali. Lebih banyak pahalanya dari orang yang merdeka. Coba lihat. Kenapa? Hati tidak diperbudak. Atau seandainya dia dipaksa untuk berbicara kekafiran, walaupun bukan budak, apun akhirnya berbicara sementara hatinya tetap tenang di atas iman, lam yadurrahu dalik, ucapan itu tidak membahayakannya. Ini contoh lain. Contoh lain bahwa yang menjadi ukuran adalah penghambaan hati. Jadi ukuran adalah penghambaan hati. Walau ukriha ala takallum bil kufr. Kalau seandainya ada orang yang dipaksa mengucapkan kekafiran. Perlu mengucapkan kekafiran. Ucapan kan terdengar. Disuruh mengucapkan kekafiran. Dipaksa dia. Kalau tidak mati. Terpaksa. Dia pun ucapkan. Tetapi hatinya mutmainnun bil iman. Tetap tenang di atas keimanan. Hatinya mengingkari. Makanya tidak membahayakan ucapan kekafirannya. Padahal ucapan kekafiran sudah ini. Yang minimal kan dapat dosa kecil. Ini tidak apa-apa. Tidak ada sama sekali dosanya. Tidak membahayakan sedikit pun juga. Ucapan kekafiran itu. Coba lihat. Padahal ucapan kekafiran. Apa? Sebab hatinya. Dia dalam keadaan terpaksa. Hatinya tidak ikut mengucapkan. Dan hati itu tidak bisa dipaksa. Siapa bisa memaksa hati ikut atau tidak? Siapa bisa paksa? Tidak ada paksa. Ini menjelaskan bahwa ubudiyatul qalbi yang menjadi ukuran rentetan pahala dan siksaan. Makanya Rasulullah bersabda, at-taqwa hahuna. Ukuran kemuliaan kan takwa. Ukuran kemuliaan itu takwa. Dan Nabi SAW mengatakan, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Nabi SAW ulangi 3 kali. Itu yang diterima. Yang di sini. Itu menjadi ukuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Untuk orang-orang yang kurban, dengan hewan, tidak sampai kepada Allah daging dan darahnya. Tidak sampai kepada Allah, tapi yang sampai apa? Takwa. Takwanya kalian yang sampai. Kata Nabi, takwa itu di sini. Hati. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Wa hussila ma fis sudur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Bukankah dia tahu mana keadaan ketika nantinya bu'thira ma fil qubur, dibongkar yang di dalam kubur. Wa hussila ma fis sudur, tentang hari kiamat, dibangkitkan semua yang mati. Maka apa ketika itu? Hussila ma fis sudur, dihasilkanlah apa yang ada di dalam. Itu menjadi ukuran. Ukuran pahala di atas itu. Dan apa yang nampak di luar dilihat di dalam. Kalau yang nampak di luar kurang, berarti di dalam kurang. Nampak di luar tidak memakai busana, jangan harap di dalam itu bagus. Jadi dari pembahasan ini dia tidak akan bisa mengalihkan pembahasannya. Kalau begitu hati ya. Yang penting hati yang baik. Yang penting hati saya baik, saya biar tidak sholat jamaah di masjid, yang penting hati saya baik. Tidak mungkin. Iya. Yeah. Bukti hati itu baik kalau jamaah di masjid. Yang penting hati saya baik, dia tidak pakai busana muslim. Tidak mungkin. Tanda hati baik ketika memakai busana. Walaupun tidak semua yang memakai busana itu baik. Yeah. Siapa tahu dia memakai busana bukan karena dorongan dalam hatinya. Dia datang ke masjid bukan karena dorongan dalam hatinya. Dia berdakwah bukan karena dorongan dalam hatinya. Hanya tekanan dari orang misalnya. Bukan karena Allah, kepada Allah dan bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Budak-budak. Iya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hati itu ada tiga. Nafs, jiwa itu ada tiga. Ada nafs ammarah bisu, jiwa yang mengajak kepada kejahatan. Ada nafs mutmainnah, nafsul mutmainnah, ini tenang, mengajak kepada kebaikan. Dan ada nafs lawamah, ini jiwa yang suka mengeluh, bagiannya keluhan. Bagiannya keluhan. Kenapa saya ungkap pembahasan ini? Ini uraian pembahasan lebih jauh lagi. Tayyib. Ukuran selanjutnya adalah ukuran hati. Kapan hati baik dilandasi oleh kekuatan hati, maka apa? Benar. Tapi ingat, yang di dalam hati yang kamu sangka, yang kamu ikuti kebenaran itu apa? Jalur yang mana? Nafsul ammara bisu? Nafsul lawama? Iya. Itu nafsul mutmainna. Kalau orang tidak mempunyai ilmu, hanya sekedar mengandalkan perasaan dalam bertindak, maka akan kacau. Sudah mantap, saya tidak tergantung dengan sesuatu apapun juga. Iya, apapun terjadi, saya hanya mengikuti kata hati. Kata hati yang mana? Yang jalur mana? Iya. Di dalam juga ada yang bukan selain hati. Di dalam juga ada yang bukan selain jiwa. Ada syaitan juga di dalam. Inna syaitana yajri fi bani Adam majrad dam. Syaitan mengalir pada tubuh manusia sebagaimana mengalirnya darah. Ada di dalam. Makanya min syarril waswas al-khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita minta perlindungan dari al-waswas al-khannas yang membisikkan di dalam dada, di dalam dia. Fi sudurin nas. Saya langsung ikutkan pembahasan ini supaya tidak pincang. Iya. Jadi orang bertindak, menyikapi, apakah sehubungan dengan kekuasaan, sehubungan dengan harta, sehubungan dengan kedudukan, sehubungan dengan pekerjaan, sehubungan dengan apapun juga. Iya. Yang hati bisa terikat, tergantung kepadanya. Lihat, hati-hati kita terbudak oleh perkara-perkara itu. Soalnya tidak, saya tidak lagi kepada semua itu. Murni, sesuai dengan kata hati apa. Lihat selanjutnya, di dalam itu apa. Iya. Sebab semuanya harus betul-betul ridha Allah. Dan ridha Allah sesuai di atas Quran dan Sunnah. Bukan perasaan. Makanya, iya, keikhlasan itu, orang yang ikhlas dalam bekerja adalah orang yang mengikuti, iya, betul-betul keinginannya karena Allah yang dilandasi oleh ilmu. Ilmu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita dalam mewujudkan perkara ini, ikhwah, perlu dan sangat perlu belajar. Iya. Perlu dan sangat perlu belajar dalam perkara ini. Secara pribadi, kami sendiri merasakan perkara itu. Iya. Dan betul-betul perlu dan perlu belajar dalam kondisi menghadapi berbagai peristiwa. Iya. Kapan kita lalai, tidak diingatkan lagi oleh perkara itu, maka la ilaha illallah, terseret dan terseret. Apalagi bagi orang yang baru menghadapi satu fitnah. Iya. Satu jenis fitnah. Fitnah yang berhubungan dengan pribadi, fitnah yang berhubungan dengan keluarga, fitnah yang berhubungan dengan pekerjaan, fitnah yang berhubungan dengan wanita, fitnah yang berhubungan dengan dakwah. Baru kenal, itu kegoncangan dia akan alami dalam dirinya. Bisa tidur, tidak bisa ini, tidak bisa itu, tidak bisa itu, tidak apa-apa, macam-macam lah. Kapan dia tidak kembali kepada jalan yang benar? kepada petunjuk murni Quran dan Sunnah, dan hanya bergerak di atas Quran dan Sunnah, bukan karena keterikatan, ketergantungan apapun, semata-mata kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Disinilah, iya, kalau orang sudah seperti ini, di sanalah dia pantas mengatakan, walaupun siapa yang memusuhi saya. Tapi kalau baru perasaan, sebab ucapan walaupun siapa yang memusuhi saya tetap akan lanjut. Ini ucapan muncul juga dari orang kafir. Orang kafir bisa mengucapkan kalimat itu. Muncul dari orang yang paling bodoh. Muncul dari orang pengikut hawa nafsu. Pengikut syahwat. Pengikut perasaan. Sebab ucapan ini terlontar. Sebab akal apa? So, kalau akal sudah tertutup. Akhirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau lihat? Dia contohkan langsung lelaki dengan wanita. Dan ini sangat banyak. Ini langsung pembahasan ini. Kalau yang membahas tentang apa lagu-lagu cinta, apa semacam itu, orang pacaran, apa. Di sini sudah kena ini pembahasannya. Iya. Ketergantungan hati. Ketergantungan lelaki sama wanita. Sampai-sampai mengeluarkan kalimat-kalimat. Bahaya kalimat-kalimatnya. Dunia hanya milik kita berdua. Jelas-jelas dia bukan hanya dia miliki. Yang ada dalam hatimu hanya kau semata. Ungkapan-ungkapan. Iya. Lebih baik saya mati. Iya. Mati dulu. Apa ya? Pokoknya lebih bagus dia mati daripada iya, putus cinta. Tapi itu ungkapan ketergantungan keterikatan hati. Dan itu ada nilai penghambaan di dalamnya sesuai dengan kadar keterikatannya. Itu yang saya contohkan yang haram. Ini yang baru-baru ini pacaran yang haram. Yang Syekh contohkan ini yang halal. Yang halal ini. Suami sama istrinya. Ini halal. Tuan sama budak wanitanya. Ini halal. Tapi ketika ada ketergantungan hati. Yang keluar dari batasan. Iya. Yeah. Masuk ke dalam penghambaan, maka sangat mengerikan. Syekh akan sebutkan nanti. Kita lanjut ya. Setelah beliau menyentuhkan bahwa hakikatnya adalah penghambaan hati. Sedikit lagi. Adapun yang hatinya terhambakan, maka dia akan menjadi hamba selain Allah itu. Maka inilah yang membahayakan. Walaupun secara zahir dia penguasanya. Dia suaminya, dia pemilik hartanya, dia tuannya, dia rajanya, iya, dia pimpinannya, dia ketuanya, dia bosnya, iya, tetapi hatinya terikat terhadap yang di bawahnya. Maka dia, inilah yang membahayakan, sebab hati yang terikat, tergantung, terbudakkan. Ini membahayakan, walaupun secara zahir dia menjadi penguasa. Jadi, kemerdekaan adalah kemerdekaan hati. Penghambaan adalah penghambaan hati. Sebagaimana ghina. Kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Kecukupan itu kecukupan jiwa. Nabi SAW bersabda, "Laisa al-ghina'an katratil arab." Kekayaan itu bukan dengan banyak yang dia miliki. Bukan itu kekayaan. Semakin banyak harta yang dia miliki, banyak orang yang semakin banyak harta yang dia miliki. Bagaimana kekayaan? Bagaimana kepuasan yang dia miliki? Kekayaan jiwa, kekayaan yang sebenarnya yang dia miliki. Tidak. Justru semakin merengek, semakin perlu ini, semakin terbudakkan. Kalau dia memiliki harta itu dengan cara diperbudak oleh harta. Semakin banyak, semakin banyak harta yang dia tergantung kepadanya berarti apa? Tuan-tuannya, tuhan-tuhannya semakin banyak. Banyak. Siapa yang mampu memiliki harta? Semakin banyak hartanya dan bersamaan dia itu dia tidak terikat oleh harta, maka di sinilah terlihat kehebatan keberagamaan orang ini. Di sini antum lihat orang-orang kayanya sahabat. Di sini lihat orang-orang kayanya sahabat. Mereka betul-betul pemilik harta, bukan budak-budak harta. Bersamaan dengan itu harta mereka sangat banyak. Banyak orang dalam melihat orang sahabat kan kaya-kaya juga. Dia hanya berpikir, "Oh, kita kalau begitu perlu kaya juga." Dia tidak pikirkan ada perbudakan dalam kekayaan. Ada perbudakan dalam kekayaan. Dia tidak pikirkan bagaimana Iya, lebih banyak sahabat yang tidak kaya. Yang kaya pun mereka tidak terikat oleh kekayaannya. Sifatnya sahabat yang kaya maupun yang tidak kaya tetap berada di atas kezuhudan. Zuhud bukan artinya tidak punya mobil. Zuhud artinya bukan tidak usah perlu pakai AC. Itu bukan makna zuhud. Iya. Zuhud meninggalkan sesuatu yang membahayakan agama, yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Ini definisi zuhud. Definisi zuhud. Definisi zuhud, orang-orang bodoh tidak mau makan daging. Iya. Tidak mau punya mobil. Iya. Tidak mau punya ini, tidak mau punya itu, yang zuhud. Kita zuhud. Iya. Meninggalkan. Padahal, iya, mungkin ketika makan daging, dia yang tidak punya anak, bisa jadi punya anak. Iya. Dengan mobil itu, kegiatannya lebih banyak memberi manfaat. Iya. Ini salah zuhudnya. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang membahayakan agamanya, membahayakan akhiratnya, tidak mendapatkan manfaat dia dalam agama dan akhiratnya. Ini zuhud. Meninggalkan semacam ini zuhud. Baik, jadi Nabi SAW mengatakan, bukan kekayaan itu dengan banyaknya harta. Terus, innamal ghina, ghinan nafs. Tidaklah kekayaan itu kecuali dengan ghinan nafs, kekayaan hati. Termerdekakannya hati. Betul-betul tergantung hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah ketergantungan yang tiada tandingannya. Kalau kita menggantungkan diri kepada selain Allah, betul-betul terikat, rendah dan hina, tidak bisa apa-apa. Tapi ketika kita memperhambakan diri kepada Allah, menggantungkan hanya kepada Allah, maka apa? Justru kita merdeka. Merdeka dari penghambaan semua selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu sejalan dengan fitrah. Penghambaan yang lain bertentangan dengan fitrah, makanya kita terkungkung. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang saya sebutkan tadi. Hada wala amrullah. Idza kana qad ista'bada qalbahu suratun mubaha amma man ista'bada qalbahu suratun muharrama imra'atun aw sabi fa hadha huwa al-adab la yudanihi adab. Tabliyau, adapun yang hati ini, demi Allah, kata beliau, keadaannya orang yang hatinya terikat tergantung dengan bentuk yang mubah. Itu tadi bentuk mubah. Adapun yang hatinya tergantung dengan bentuk gambar penampilan yang haram, apakah dia wanita atau sabi? Sabi untuk yang homo, yang sesama jenisnya. Biasanya kalau lihat anak-anak yang baru baka, membelalak matanya. Sebab di situ cintanya, di situ syahwatnya. Hatinya tergantung ke situ. Maka ini adalah azab yang tidak bisa didekati oleh azab yang lainnya. Ini azab yang betul-betul mengerikan. Sudah seperti ini. Jadi ini ikhwah. Sampai sini dulu ya. Nanti akan ada lagi pembahasan lebih jauh. Masih berhubungan dengan ini. Syekh masih urai lebih jauh tentang itu. Hanya dari sini kita dapat melihat banyak perkara. Yang pertama, apa kita sudah bisa melihat ya, menghubungkan pembahasan hukum pacaran. Terus sekali dijawab kalau orang paham pembahasan ini. Kita langsung membahas dengan perkara yang orang berpacaran tidak bisa ingkari keberadaan hatinya. Sehingga kita tahu hukumnya, jangankan orang pacaran. Suami terhadap istrinya. Ada perbudakan. Ada penghambaan. Apalagi kalau sudah sampai dalam surah yang muharramah. Yang diharam, yang diharamkan. Itulah kondisi suami diupayakan menjadi apa? Qawwamun ala nisa. Penegak wanita. Tapi bukan artinya juga kalau begitu saya tidak mau, susah sekali kalau begitu, saya tidak mau punya istri saya. Mana caranya tidak mau punya istri? Dengan alasan seperti itu, justru menunjukkan bahwa kamu bukan laki-laki. Iya. Tidak mau mengambil risiko. Justru kalau laki-laki, hadapi tanggung jawab itu. Harus siap menjadi penegak. Itu laki-laki. Iya. Kalau antum pahami ini, kalau antum pahami makna ini, kelaki-lakian dihubungkan dengan tanggung jawab, iya, terhadap wanita, sehubungan dengan amanah penghambaan, maka apa? Antum bisa memahami ucapan sahabat, iya, lelaki itu yang lebih banyak istrinya. Gitu, kelelakian itu diukur dengan banyaknya istri. Kenapa? Tanggung jawab. Betul-betul sebagai lelaki. Bukan banyaknya istri sekedar kemampuan untuk melakukan hubungan. Iya, dia bisa melakukan hubungan sekian. Itu lelaki. Oh, bukan itu. Bukan itu. Iya, tapi bagaimana menjadi penegak-penegak? Kalau dibahas, no. Oke, tidak usah dilanjutkan ya, puasa kita. Pada fatwa kepada hati, tidak tahu saya gitu. Petunjuk pada hati. Kalau orang tarekat, iya. Kalaupun itu, kalaupun kalimat itu diarahkan ke makna yang benar, maka maknanya itu tadi hati yang dia jamin sejalan dengan akal syar'i, sejalan dengan fitrahnya. Iya. Maka disitulah sesuai dengan kemauan hatimu. Dikatakan sesuai dengan kemauan hatimu. Kalau orang-orang tarekat, orang-orang kafir, itu memang hati secara total yang menjadi ukuran. Sampai ada yang buat, saya kadang jalan-jalan ke toko-toko buku. Ada sekarang buku, iya. Ya pokoknya bahasa-bahasanya, keberhasilanmu kuncinya atau semacam Tuhanmu adalah hatimu sendiri. Iya. Dikembalikan kepada hati semuanya. Sukses perdagangannya, apanya semuanya, di situ kuncinya katanya, pada hati. Itu buku itu membahas itu. Iya. Lengkap dengan contoh-contoh orang yang berhasil dengan perkara-perkara itu. Iya. Itu mengarah kepada perbudakan yang sebenarnya. Apa dia lupa bahwa dalam hati juga ada budak, hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Tidakkah kamu melihat orang yang mempertuhankan, yang menjadikan ilahnya, Tuhannya adalah hawa, hawanya itu di dalam hati. Itu di dalam hati. Perasaan, apa kata hatimu? Bisa jadi ukuran. Kata hati bukan jadi ukuran. Yang dia jadi ukuran adalah Quran dan Sunnah. Hati, lisan, lahiriah dan batiniah kita, kita ikutkan di atas Quran dan Sunnah. Itulah iman. Itulah iman. Hati apa definisi iman? Ucapan lisan, keyakinan hati. Jadi hati meyakini yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dia ucapkan, dia amalkan. Itu baru iman. Terus kalau hati jadi ukuran, Al-Quran dikemanakan? Diikutkan ke hati. Berarti apa? Beriman ke hati. Al-Quran dijadikan beriman ke hati. Ini banyak metode seperti ini. Ahli bidah banyak berada di atas sini. Menafsirkan ayat ke sini. Sumbernya dari apa? Dia sudah meyakini satu keyakinan. Dia sudah meyakini satu prinsip. Prinsip itu dia benarkan sesuai dengan perasaannya. Kemudian apa? Baru dia cari dalilnya. Ke ayat. Ayat yang bisa diarahkan ke situ. Ayat yang bisa diarahkan. Ayat-ayat mutasyabihat misalnya. Yang maknanya global. Ini banyak. Baru setelah itu dia kata, hati saya sejalan dengan Al-Quran. Tidak. Al-Quran kamu ikutkan ke hatimu kalau begitu. Dan Syekhul Islam memberi tambih penting ini. Dalam mukaddimah tafsir. Khusus tentang kaidah tafsir. Kesesatan banyak muncul di sini. Penafsiran dengan metode ini. Ini penafsiran metode ahli bid'ah seluruhnya. Pengikut hawa nafsu seluruhnya. Berada di atas ini. Ketika menggunakan ayat-ayat. Cukup ikhlas.